Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita kembali kepada pelajaran kita At-Tuhfatul Usabiyah fi tashhili matan al-Ajrumiyah, ta'lif Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Sabit Al-Usabi hafizahullahu ta'ala. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah selesai dari kana wa akhatuha, dan kita ada PR ya. Dan hari ini kita insya Allah khusus menjawab PR saja. Ya. Yang pertama adalah yusbihu amrun nasyitan. Yang kedua kunu hijaratan. Kunu hijaratan. Baik. Alhamdulillah ada tiga yang menjawab PR-nya. Akh Aziz Taufal, Akh Aspandi, dan Ukhti Wati. Ya, dan masih ada hal yang perlu diperbaiki dari beberapa jawaban, nanti kita akan lihat. Ya, sekalian diperhatikan ya, barakallahu fikum. Yang pertama, yusbihu amrun nasyitan. Yusbihu fi'lun mudhari'. Ya, fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya, sekalian dilihat ya jawaban yang sudah dikirim. Sekalian dikoreksi masing-masingnya. Yusbihu fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya. Li tajarrudihi anin nasib wal jazim. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah ala akhirihi. Amrun isim yusbihu. Amrun isim yusbihu marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah الظاهرة على آخره. نشيطا خبر يشبه، خبر يشبه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يعني untuk yang pertama ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan kecil dibenarkan ya. Yang kedua, kunu hijaratan. Kunu, nah ini yang kunu ini banyak yang ada yang dua orang yang salah. Kunu, perhatikan, kunu fi'lu amrin mabniun. Mabninya lah apa? Ingat, kalau fi'il mudhof, fi'il amr itu ya mabninya tergantung fi'il mudhari'nya ketika majzum. Ya, di sini fi'il amr mabni ala hazfin nun. Ya, mabni ala hazfi an-nun. Kenapa? Karena yaku ketika menjadi fi'il mudhari yakununa ya, kalau majzumnya menjadi yakunu ya, majzumnya dengan hazfu hazfun nun. Fi'lu amrin mabni ala hazfin nun la mahala lahu min al-i'rab. Wal waw dhamirun muttasil dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in isim kunu hijaratan khabar kunu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Ya, ingat ya, kunu fi'il amr mabni ala hadfin nun, bukan mabni ala sukun, bukan, tapi mabninya ala hadfin nun. Kenapa? Karena tergantung ketika fi'il mudhari'nya majzum, majzumnya dengan apa? Kalau majzumnya dengan hasfun nun, maka ketika menjadi fi'il amr, dia mabninya ala hasfun nun. Ya, wal waw di situ dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafa isim kunu. Ya, isimnya adalah waw. Isimnya adalah waw, bukan dhamir mustatir. Hijaratan khabar kunu mansub ma'alamatun nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Ya, mudah-mudahan ini dipahami. Untuk selanjutnya pelajaran kita masuk kepada inna wa akhwatuha. Insyaallah ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.